siapa yang beruntung dan siapa yang merugi. Dan juga pada hari kiamat ditetapkan siapa yang merupakan penduduk sorga dan siapa yang merupakan penduduk neraka. Dan Yaumul Fasl adalah salah satu nama dari nama hari kiamat. Dan penamaan-penamaan hari kiamat dengan sejumlah nama disebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penamaan itu menunjukkan makna akan keadaan hari kiamat dan kengeriannya. Hari kiamat disebut Yaum Al-Fasl, disebut juga Yaum Al-Talaq, hari saling berjumpa, di mana seorang akan menjumpai apa yang dia akan lakukan dan dia akan menghadap kepada Rabbnya. Disebut juga Yaum At-Tanad, hari mereka saling memanggil, memohon pertolongan, meminta pertolongan kepada yang lainnya agar membantunya. Disebut Al-Haqqah, sebagai suatu hari yang pasti terjadi. Demikian pula disebut Al-Waqi'ah, Al-Qari'ah, dan banyak lagi penamaan hari kiamat menjelaskan tentang keadaan dan kengerian pada hari kiamat. Maka Allah menjelaskan inna yawmal fasli kana miqata. Sungguh yawmal fasl adalah miqata, adalah waktu yang telah ditentukan, telah ditetapkan. Kapan yawmal fasl itu? Tidak akan ditambah, tidak pula dikurangi. Iya, waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dibangun di atas penafsiran ini semena dengan ayat-ayat yang menjelaskan bahwa hari kiamat adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikannya sebagai hari yang telah tertentu. Wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud, dan tidaklah kami mengakhirkannya kecuali untuk suatu ajal, suatu batasan yang telah ditentukan. Dan sebagian para ahli tafsir ada mengatakan bahwa miqatan adalah waktu berkumpulnya seluruh makhluk. Dari mengatakan bahwa miqatan adalah waktu yang Allah janjikan padanya. Apakah orang itu berhak mendapat pahala atau berhak mendapat iqab, mendapatkan siksaan. Ya. Inna yawmal fasli kana miqata. Dan penyebutan di sini kana miqata, disebut dengan kana dalam bentuk fi'il madhi. Itu penekanan akan terjadinya. Disebut dengan kata kerja telah lampau untuk menekankan bahwa hari kiamat betul-betul akan terjadi. Iya. Namun tidak ada yang mengetahuinya kapan terjadinya. Yang jelas di dalam Al-Quran dikatakan la ta'tikum illa baghtah. Hari kiamat itu tidak mendatangi kalian kecuali secara tiba-tiba. Dan dalam sebagian ayat dikatakan kul asa an yakuna qariba. Katakanlah bahwa mungkin hari kiamat itu telah dekat. Iya. Inna yawmal fasli kana miqata. Sungguhnya yawmal fasl adalah sebuah miqat, waktu yang telah ditentukan. Yawma yunfaqu fi ssuri fata'tuna afwaja. Yawma yunfaqu, hari tatkala ditiupkan pada ssur. Ssur, ada yang mengatakan bahwa sur artinya adalah sangkakala yang ditiup. Dari mengatakan bahwa sur adalah al-khalq, penciptaan. Ya. Dan ini diriwayatkan dari sebagian mufassirin oleh Ibnu Jarir At-Tabari bahwa sur adalah al-khalq. Maksudnya, kalau al-khalq yang diinginkan dengan penafsiran ini, yawma yunfakhu fis sur, artinya hari tatkala ruh ditiupkan kembali ke jasadnya. Dikembalikan kepada jasadnya. Iya. Yawma yunfakhu fis sur, fatatuna afwaja. Maka kalian akan datang afwaja. Afwaja artinya jama' dari faujan, dan faujan itu berkelompok-kelompok. Iya. Faujan artinya berkelompok-kelompok. Ini makna kalimat per kalimat pada ayat. Yauma yunfakhu fis-suri, hari tatkala ditiup pada as-sur. Peniupan pada as-sur diterangkan dalam dua, atau dijelaskan peniupan ini berapa jumlahnya dalam dua ayat di Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah An-Naml, وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ وَكُلٌ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. Dan hari tatkala as-sur ditiupkan, maka fazi'a, takutlah seluruh yang berada di langit dan di bumi. Siapa yang berada di langit dan di bumi? Kecuali siapa? Yang Allah kehendaki. Dan semuanya akan datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan merendahkan diri. Ayat yang pertama. Ayat yang kedua di surah Az-Zumar. Wa nufikha fi ath-thuri fa sa'iqa man fi as-samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Dan ditiupkanlah pada as-sur, maka tersungkurlah seluruh yang berada di langit dan di bumi kecuali siapa yang Allah kehendaki. Kemudian ditiupkan untuk tiupan yang lainnya, maka tiba-tiba mereka sudah berdiri dalam keadaan memandang. Karena itu para ulama mengatakan bahwa peniupan itu terbagi tiga. Ada peniupan sangkakala, dan itu peniupan al-faza. Tiupan yang pertama semua manusia takut. Seluruh yang di langit dan di bumi takut. Dan itu disebutkan di ayat yang pertama yang saya bacakan. Fayawma yunfakhu fis-suri fafazi'a man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah. Hari tatkala ditiupkan as-sur, maka takutlah seluruh yang berada di langit dan di bumi kecuali siapa yang Allah kehendaki. Peniupan yang kedua adalah peniupan yang dengannya seluruh manusia tersungkur mati, atau seluruh yang di langit dan di bumi tersungkur mati, ya, kecuali siapa yang Allah kehendaki. Itulah di dalam firman-Nya, wa nufikha fis-suri fa sa'iqa man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah. Peniupan yang ketiga, ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Kemudian ditiup lagi tiupan yang lainnya, dan yang ketiga, maka mereka pun berdiri dalam keadaan melihat hari kiamat. Iya. Ini peniupan as-sur. Allah berfirman di ayat ini, يوم ينفق في الصور, hari tatkala ditiup pada as-sur. Fata'tuna afwaja, maka kalian pun akan datang dalam keadaan afwaja, dalam keadaan berkelompok-kelompok. Ya. Mana berkelompok-kelompok di sini? Yaitu keluarnya manusia dari kuburnya setelah hidupnya as-sur, kebangkitan, maka mereka datang dalam keadaan berkelompok-kelompok. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surah Yasin, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. Dan ditiuplah pada as-sur, maka tiba-tiba pun mereka dari kuburnya semuanya menuju kepada Rabb-nya. Ya. Nah, dan juga semakna dengannya firman Allah subhanahu wa ta'ala, يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصْبٍ يُوفِضُونَ. hari tatkala mereka keluar dari kuburan siraan dengan segera, seakan-akan mereka mengalir kepada sebuah nusuk. Dan juga di surah Al-Qamar, Allah berfirman, khusyan abasaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Khusyan abasaruhum, tunduk pandangan-pandangan mereka. Mereka keluar dari ajdath, dari kuburan-kuburan mereka, seakan-akan belalang yang bertebaran. Iya. Jadi ini penyebutan mereka datang dalam keadaan berkelompok-kelompok. Dan maksud berkelompok-kelompok di sini, ya, di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa mereka datang berkelompok, kemudian diiringi dengan kelompok berikutnya. Dan di antara para ulama ada yang mengaitkannya dengan penyebutan di sebagian ayat. Dalam sebagian ayat dikatakan, وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, dan kami bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dikumpulkan juga bersama orang-orang yang dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sebagian ayat disebutkan, وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا, dan kami kumpulkan mereka di atas wajah-wajah mereka dalam keadaan buta, bukman, tidak berbicara, bisu, summan, dan dalam keadaan tuli. Iya. Orang-orang yang sombong dikumpulkan bersama orang-orang yang sombong. Dan seterusnya, orang-orang yang pengkhianat dikumpulkan bersama orang-orang yang pengkhianat. Dan seterusnya. Ini penafsiran sebagian para ulama dalam menafsirkan mereka datang dalam keadaan berkelompok-kelompok. Dan ini tidak bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulluhu atihi yaumal qiyamati farda, dan semuanya akan datang pada hari kiamat dalam keadaan sendiri. Ya, maksudnya dalam keadaan sendiri, dia akan datang kepada Allah untuk hisab dan ditanya dalam keadaan sendiri, didampingi oleh yang lainnya. Adapun ketika keluar dari alam kubur, maka mereka dikeluarkan dalam keadaan berkelompok-kelompok sebagaimana yang diterangkan dalam ayat ini. Ini pemahaman dari dua ayat, di ayat ini dan ayat di surah Maryam yang disebutkan tadi, wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Iya. Yawma yunfaqu fis-sur fata'tuna afwaja. Hari tatkala ditiupkan pada as-sur, maka mereka pun datang dalam keadaan afwaja. Iya. Dalam keadaan afwaja, berkelompok-kelompok. Nah, dan Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa makna ayat, yaitu setiap umat datang bersama rasulnya masing-masing. Ini diantara nafsiran juga yang disebut. Dan ini kata Ibnu Jarir sama dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yawma nad'u kulla unasin bi'imamihim. Hari tatkala kami menyuruh manusia dengan imam mereka sendiri, dengan pimpinannya. Iya. Yawma yunfaqu fis-suri fata'tuna afwaja. Ayat berikutnya, wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Wa futihat, dan dibuka, as-sama'u, langit-langit, fakanat abwaba, maka langit-langit ini pun menjadi pintu-pintu. Iya. Wafutihat, dalam sebagian qiraat dibaca wafutihat. Wafutihat. Dan ini termasuk kengerian pada hari kiamat. Di mana langit yang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan sedemikian kuat tanpa ada tiang yang menyangganya. Dan Allah telah bersumpah dengan agungnya penciptaan langit ini dalam firman-Nya, was-sama'i dhatil hubuk, demi langit yang mempunyai hubuk, maksudnya saling berpegangan, saling menyatu, berkumpul antara sebagiannya dengan sebagian yang lainnya. Ya, dan langit yang Allah Subhanahu wa taala perintah kepada manusia untuk mengambil ibrah darinya, afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj. Tidakkah mereka melihat kepada langit di atas mereka. Bagaimana kami bangun langit itu? Bagaimana kami hiasi langit tersebut? Dan tidak ada padanya furuj, tidak ada celah, tidak ada yang retak, tidak ada yang pecah. Iya. Namun pada hari kiamat, langit-langit ini akan terbuka dan menjadi berbagai pintu. Iya. Menjadi berbagai pintu. Makanat Abu Waman, dia menjadi berbagai pintu, berbagai jalan. Berbagai pintu, berbagai jalan. Nah, dan pintu-pintu ini, jalan-jalan ini, ya disebutkan dalam ayat yang lain, merupakan turunnya para malaikat. Sebagaimana dalam firman-Nya, وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا. Hari, tatkala langit telah dipecah bilghamam, dan para malaikat diturunkan dengan sebenar-benar penurunan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasyaqqatis samaa'u fa hiya yawma idin wahiya." Dan hari itu langit terpecah, dan ketika itu langit pun menjadi wahiya, menjadi sangat lemah. Ya, menjadi sangat lemah. Kemudian Allah berfirman, masih menjelaskan kengerian pada hari kiamat, wasuyyiratil jibalu fakanat saraba. Kemudian gunung-gunung diperjalankan, maka seakan-akan dia adalah saraban, seakan-akan dia adalah fatamorgana. Sarab itu adalah sesuatu yang dilihat oleh seorang dari kejauhan, dia sangka air. Ketika dia ke sana, dia tidak menemukan apa-apa. Itu disebut saraba. Dan ini dalam bahasa Indonesianya disebut fatamorgana. Iya. Demikian keberadaan langit atau keberadaan gunung-gunung yang sekarang nampak tegar dan manusia mengambil manfaat darinya. Dan pada hari itu ya seakan-akan dia ada fatamorgana. Dan sebagian para ulama ketika mengumpulkan iya ayat-ayat yang menjelaskan tentang keberadaan langit dan bumi dan bagaimana kehancuran dan keadaannya di akhir di hari kiamat, ada yang mengatakan atau memberikan rincian bahwa keadaan gunung itu ya berbeda-beda disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama disebutkan dibenturkan ya antara bumi dan gunung, sebagaimana dalam firman-Nya di surah Al-Haqqah, وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَ دَكَّةً وَاحِدَةً. Maka diangkatlah gunung dan bumi dan gunung, kemudian dibenturkan ya dengan sekali benturan. Ini ayat. Ayat yang lainnya di surah Al-Qari'ah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. Dan waktu itu gunung-gunung menjadi ihn, menjadi bulu yang mampus, yang diterbangkan. Ya, jadi dia di ayat Al-Qari'ah disebut seperti gunung yang diterbangkan. Nah, kemudian ayat yang lainnya surah Al-Waqi'ah, wa bussiyatil jibalu bassa fa kanat haba'an mumbassa. Dan waktu itu gunung dihancurkan dengan sehancur-hancurnya, sehingga ia pun ia menjadi habaan mumbassa, suatu yang terbang. Dan ia habaan mumbassa. Kemudian keadaan yang lainnya disebut dalam ayat di surah An-Naml, ia wa taral jibala tahsabuha jamida wa hiya tamurru marra sahab. Dan kamu melihat gunung-gunung, kamu sangka gunung itu jamidah, dia gunung yang kaku, yang jamidah. Ternyata dia terbang seperti berjalan seperti jalannya awan. Nah, iya. Dan di ayat ini disebutkan wasuyyiratil jibalu fakanat saraba. Dan gunung diperjalankan seakan-akan dia fatamorgana. Ini semuanya adalah keadaan-keadaan. Ya. Dan bagaimana kengerian pada hari itu. Wasiyiratil jibalu fakanat saraba. Dalam ayat lain di surah Taha, wa yas'alunaka 'anil jibal. Faqul yansifuha rabbi nasfa. Fayadaruha qa'an safsafa. La tara fiha 'iwajan wala amta. Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung pada hari kiamat. Katakanlah bahwa Rabbmu akan menghancurkannya dengan sehancur-hancurnya. Kemudian akan dibiarkan bumi itu seperti tempat yang kosong. Engkau tidak melihat padanya ada tempat yang bengkok, tidak pula engkau melihat ada tempat yang tinggi. Semuanya rata. Iya. Ini semua ayat-ayat menafsirkan firman-Nya wasiyiratil jibalu fakanat saraba. Setelah menjelaskan tentang hari kiamat, bagaimana ketika akan terjadi hari kebangkitan itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang neraka. Waliyadu billah. Iya. Allah berfirman, inna jahannama kanat mirsada. Sungguhnya jahannam itu adalah mirsada. Iya. Mirsada artinya dia senantiasa mengintai manusia yang melaluinya. Ya. Siapa yang melewatinya. Nah. Dan ini kalau dikaitkan dengan ayat yang lainnya tentang penyebutan as-sirat di atas neraka jahannam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak seorang pun di antara kalian kecuali akan melaluinya. Dan itu adalah suatu ketentuan dari Rabbmu yang telah dipastikan. Jadi dia menyebutkan mirsada, yaitu neraka jahannam mengintainya tatkala manusia melewatinya, berlalu di atasnya. Dan ini masuk dalam kandungan ayat. Dan sebagian para ulama mengatakan mungkin maknanya bahwa neraka jahannam itu mirsada mengintai, dia bersiap-siap untuk menyambut orang-orang yang merupakan penduduk neraka. Ya. Nah, karena itu disebutkan dalam beberapa ayat bagaimana neraka jahannam. Idza ra'atkum min makan min ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira. Apabila neraka jahannam mereka lihat ya dari kejauhan, maka sudah terdengar kemarahan dari neraka jahannam dan terdengar darinya gulakan api yang menyala-nyala. Assalallahu alaihi. Ini dua makna. Inna jahannama kanat mirsada. Dikatakan jahannam sebab dia punya jahma dan kegelapan yang sangat gelap. Dan banyak penamaan neraka jahannam. Iya. Disebut sa'ira sebab dia adalah neraka yang menyala-nyala. Dan disebut dengan beberapa penyebutan yang semuanya menggambarkan tentang bagaimana neraka jahannam itu panasnya. Ya, dan tentunya ayat-ayat Al-Quran penuh menjelaskan tentang sifat-sifat neraka. Golakannya, kengeriannya, belenggu yang ada di dalamnya, siksaannya, kepedihannya, ya, jeritan orang-orang yang berada di dalamnya. Dan ini semuanya agar supaya hamba mengambil pelajaran dan untuk bersiap menghadapi kehidupan akhirat, untuk bersiap bekal menyongsong kehidupan kekal abadi. Ya. Karena itu sebagian para ulama salaf berkata, saya takjub kepada seorang yang tidur, saya takjub kepada seorang yang dia takut dari neraka, atau yang tidur sedangkan dia ingin lari dari neraka. Dan saya juga takut kepada seorang yang tidur, sedangkan dia mencari sorga. Iya. Maksudnya orang yang menghendaki kehidupan akhirat, maka dia harus berupaya sebaik mungkin untuk berbuat amalan-amalan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut hari akhirat dan mempersiapkan bekalnya. Demikian pula sebaliknya, dia harus meninggalkan dalam kehidupannya, dia berupaya dan berusaha meninggalkan segala hal yang bisa menjerumuskannya ke dalam neraka jahannam wal iyadhu billah. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung lagi Maha Bijaksana menjelaskan tentang neraka jahannam ini, kengeriannya, agar supaya hamba ya menyiapkan amalan-amalan untuk agar supaya dia dijauhkan dari neraka jahannam dan menghindari segala amalan yang bisa memasukkannya ke dalam neraka jahannam. Inna jahannama kanat mirsada. Sungguhnya neraka jahannam adalah mirsada. Dia mengintai. Littaghina ma'aba. Bagi orang-orang yang melampaui batas adalah ma'aba. Adalah tempat kembalinya. Jadi bagi orang-orang yang melampaui batas, neraka jahannam adalah ma'aban, tempat dia kembali, tempat tinggalnya, tempat dia menetap. At-taghin jamak dari taghin. Dan seorang yang dikatakan melampaui batas apabila dia melampaui apa-apa yang dibataskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melampaui batas bisa bermakna berlebihan dalam kehidupan dunia. Melampaui batas bisa bermakna melanggar batasan-batasan yang ditetapkan di dalam syariat Allah. Iya. Melampaui batas bisa bermakna bersombong terhadap apa yang diperintah. Yang jelas, seluruh bentuk pelampauan batas, maka disebutkan bahwa neraka jahannam adalah mengintainya. Dan itu adalah tempat tinggal bagi orang-orang yang melampaui batas tersebut. Ditaghina ma'aba. Iya. Labithina fiha ahqaba. Labithina, mereka menetap, mereka tinggal di dalamnya, di dalam neraka jahannam. Ahqaba. Ahqaba jama' dari hukub. Ya. Dan hukub artinya adalah masa yang sangat panjang sekali. Jadi kalau hukub saja masa yang sangat panjang, dijama' lagi ahqaba, beberapa hukub. Iya. Beberapa hukum. Jadi adalah masa yang sangat panjang. Sebagaimana dalam ucapan Nabi Musa alaihi salam, sebagaimana dalam Al-Quran, la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya hukuba. Saya akan terus-menerus berjalan, maksudnya mencari Nabi Khadir, sampai saya menemui pertemuan dua laut, atau saya akan berjalan hukuba, masa yang sangat panjang sekali. Nah, masa yang sangat panjang sekali. Dan para ulama ahli tafsir ketika menyebutkan masa yang sangat panjang ini, di antaranya ada yang meriwayatkan bahwa dia adalah 70 ribu tahun. Ada yang mengatakan 300 ribu tahun. Ada yang mengatakan selain dari itu. Ya. Yang jelas penyebutan di sini ahqaba bukan pembatasan. Tapi ini hanya menyebutkan ya, betapa lamanya mereka di situ. Artinya, kekekalan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang sudah merupakan penghuni neraka, dia akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Iya. Karena itu disebutkan dalam kelanjutan ayat-ayat, hal-hal yang menunjukkan makna dia kekal. La yadukuna fiha bardan wala syaraba. Di akhir ayat yang kita dengarkan tadi, faduku falan nazidakum illa azaba. Rasakanlah, kami tidak menambahmu kecuali siksaan. menyebutkan ada kekekalan padanya. Ini bagi siapa yang dikekalkan di dalam neraka, dari orang-orang kufar maupun siapa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka kekal di dalam neraka. Labithina fiha ahqaba. Iya. Dan ayat ini tidak ada dalil bagi mereka yang mengatakan bahwa neraka tidak kekal. Ada sebagian para ulama yang berpendapat bahwa neraka tidak kekal, berdalilkan dengan ayat ini, sebab di sini hanya disebutkan masa yang panjang saja, tidak disebutkan kekekalan. Ya. Dan jawabannya, tidak disebutkannya dalam ayat ini, hanya disebutkan dengan ahqaba, itu bukan menunjukkan tidak kekal. Sebab sebagaimana saya terangkan tadi, kelanjutan dari ayat semuanya menunjukkan mana kekekalan. Mana kekekalan. Iya. Semuanya menunjukkan mana kekekalan. Apalagi dalam Al-Quran, di dalam banyak ayat, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan pensifatan penduduk-penduduk neraka dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa mereka kekal di dalamnya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma hum minha bimukhrajin." Dalam surah Al-Hujur. Dan mereka tidak akan dikeluarkan dari neraka. Dalam surah Sajdah, "Wa man ladzina fasaqu fa ma'waakum an-nar." Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Adapun orang-orang yang fasik, maka tempat tinggal mereka adalah neraka. Setiap kali mereka ingin untuk keluar, maka mereka dikembalikan lagi ke dalam neraka. Iya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa'inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya." Barang siapa yang datang menghadap kepada Rabbnya bergelimang dosa, maka untuk dia neraka jahannam, dia tidak mati di dalamnya, tidak pula hidup. Menunjukkan kekal di dalamnya. Ayat yang lain, "Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab." Tiap kali kulit-kulit mereka sudah gosong, sudah matang, maka diganti lagi dengan kulit yang baru, supaya mereka merasakan siksaan. Dan di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan tentang pada hari kiamat setelah disembelih al-maut, ya, jadi kematian disembelih. Jadi setelah masuk penduduk sorga ke dalam sorga, penduduk neraka sudah masuk ke dalam neraka, ya, semuanya sudah tetap di situ masing-masing, maka didatangkan al-maut itu dalam bentuk kambing. Ya. Kemudian disembelih, yang disaksikan oleh penduduk sorga dan penduduk neraka. Kemudian diserukanlah, "Wahai penduduk sorga, sekarang kekal, tidak ada lagi kematian. Wahai penduduk neraka, sekarang kekal, tidak ada lagi kematian." Nah, makanya diantara dalil-dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Ya. Apalagi penyebutan Al-Kufar dalam Al-Quran tegas ya penyebutannya. Nah, diantara ayat yang menjelaskan kekalnya orang-orang kafir di neraka, "Inna alladhina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannama khalidina fiha abada wa kana dhalika 'ala Allahi yasira." Semuanya orang-orang yang kafir dan zalim, tidaklah Allah sekali-kali menunjuki kepada mereka jalan kecuali jalan kepada neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan itu bagi Allah adalah sangat mudah. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'ti Allahu wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada." Sungguhnya barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan neraka jahannam. Mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini di antara adillah menunjukkan kekalnya neraka. Jadi dari keyakinan umat Islam, tidak ahli sunnah wal jamaah, bahwa surga dan neraka telah ada. Ya, Nabi SAW diperlihatkan kepadanya surga, diperlihatkan kepada beliau neraka, dan beliau melihat Amr bin Lu'ay menyeret khususnya di neraka. Ya. Nah, ini semuanya menunjukkan bahwa surga dan neraka telah ada, telah dicipta, dan surga dan neraka akan kekal, akan kekal selama-lamanya. Sebab Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka untuk dikekalkan. Ya, sebagaimana beberapa makhluk yang lainnya dicipta untuk dikekalkan. Seperti al-arsy, kursi, al-qalam, lauhul mahfuz, ajabuddanab, ya, ar-ruh. Semuanya dicipta untuk dikekalkan. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mengekalkannya, yang menghendakinya untuk kekal. Iya. Labithina fiha ahqaba. La yadukuna fiha barda wala syaraba. Mereka tidak merasakan di dalamnya bardan wala syaraba. Tidak merasakan di dalamnya dingin dan tidak pula merasakan minuman di dalam neraka. Illa hamiman wa ghassaqa. Ya. Kecuali hamiman. Ya, hamim adalah air yang sangat panas. Yang berada di atas puncak panas. Ya. Ini disebut hamim. Ya, kalau dia mendidih, dia berada di atas puncak panas, disebut hamim. Wa ghassaqa. Ghassaqa adalah minuman yang membuat dingin bagian dalam atau pencernaan, ya, dengan keringinan yang paling dingin, sehingga membuatnya terpecah-pecah, terbelah-belah. Perhatikan di sini, dikumpulkan antara dua siksa. Ya. Dikumpulkan untuknya antara dua siksaan. Hamiman wa ghassaqan. Dua hal yang berbeda dan menghancurkan tubuhnya. Ya. Tidak ada minuman bagi mereka, tidak ada kesejukan kecuali ini. Dan ini bukan kesejukan. Bukan kesejukan. Ini adalah siksaan yang mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala akibat perbuatannya di dunia. Karena itu dikatakan jazaa'u wifaqa, sebagai jazaan, sebagai balasan. Wifaqa, ya, yang setimpal dengan perbuatan mereka, yang sesuai dengan perbuatannya di dunia. Ya. Sebagaimana di dunia berbuat amalan-amalan yang merusak, berbuat dosa, maka demikian pula dibalas dengan apa yang setimpal dengan perbuatan mereka. Dan ini diantara bentuk penjelasan siksaan. Terangkan banyak dalam banyak ayat, ya, tentang apa air yang mendidih ini. Khuduhu fa'atiluhu ila sawa'il jahim. Thumma subbu fawqa ra'sihi min adabil hamim. Peganglah dia, kemudian seratlah dia ke tengah-tengah neraka jahim. Kemudian tuangkan di atas kepalanya dari siksaan hamim, air yang sangat mendidih. Ya. Dan disebutkan dalam ayat yang lain, yusharu ma fi butunihim wal julud. Ya, dibuat hancur apa yang dalam perut mereka dan kulit-kulit mereka, dibuat melepuh oleh hamim ini. Dan ini diantara bagian dari adab waliyadubillah di neraka. Ya. Illa hamiman wa ghassaqa jazaa'u wifaqa. Sebagai jazaan, balasan, wifaqan, yang setimpal dengan perbuatan mereka. Kemudian Allah berfirman menjelaskan sebab kenapa mereka disiksa, dimasukkan ke dalam neraka. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Mereka itu tidak mengharapkan hisab. Di antara mufassirin ada yang mengatakan tidak mengharapkan hisab, artinya dia tidak takut bahwa mereka akan dihisab. Kenapa? Sebab mereka tidak beriman akan adanya hari kebangkitan. Ini pendapat jumhur ahli tafsir. Dan sebagian para ulama ada yang mengatakan mereka tidak mengharapkan pahala dari hisab, sebab mereka tidak mengimani akan hari kebangkitan itu. Dan sebagian para ulama ada yang mengatakan bahwa mereka tidak pernah menduga hisab itu akan terjadi. La yarjuna hisaba, yaitu mereka tidak pernah menduga bahwa hisab itu akan terjadi. Nah, dan ini semuanya dari hal-hal yang menyebabkan mereka dimasukkan ke dalam neraka wal'iyadzu billah. Iya. Wa Allah firman, wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Dan mereka mendustakan ayat-ayat kami, kidzaba, dengan sebenar-benar pendustaan. Ini kidzaba bahasanya orang Yaman. Ya, untuk taukid. Nah, dan ada yang membaca kadzaba dari sebagian Al-Qurra. Jadi mereka mendustakan ayat-ayat kami, ya, sebagai orang-orang yang mendustakannya, sebagai para pendusta. Ya. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Allah berfirman, padahal segala sesuatu kami telah detailkan hitungannya. Sebab al-ihsa itu dihitung dengan sedetail-detailnya. Ya. Tidak ada yang tersisa. Semuanya terkumpul. Nah. Semuanya tercatat. Tidak ada yang tersisa. Yang kecil maupun yang besar. Ya. Walaupun hanya sebesar, sebesar darah. Semuanya akan didatangkan dari amalan yang dilakukan hamba. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Ini menunjukkan bahwa segala amalan hamba, ya, itu telah dicatat di dalam sebuah kitab. Inilah yang disebut dengan nama Al-Lawhul Mahfuz. Diterangkan dalam ayat-ayat yang lainnya. Ya. Kemudian Allah firman, fadhuku falan nazidakum illa azaba. Kemudian rasakanlah. Ya. Sudah sedemikian beratnya siksaan. Kemudian mereka semakin dihinakan di dalam neraka. Dikatakan kepada mereka, paduku, rasakan. Falan nazirakum illa adaba. Kami tidak menambah kalian kecuali siksaan. Ya. Jadi, betapa mengerikannya tatkala mereka sudah dalam keadaan sedemikian rupa tersiksa, penuh dengan kengerian, ya, dibuat semakin ngeri lagi. Paduku, rasakan. Ya, kemudian tidak diberi kabar gembira. Justru pernyataan yang diberikan kepada mereka adalah pernyataan kekekalan, kesengsaraan. Rasakan, saya tidak menambah, kami tidak menambah kalian kecuali siksaan. Ya. Karena itulah, di ayat yang lain disebutkan doanya penduduk neraka. Ya. Berdoa kepada para penjaga neraka, mereka berdoa apa? Ud'u rabbakum yukhaffifu anna yawman minal adab. Mereka berkata, udu'u rabbakum. Bukan mereka yang berdoa. Minta kepada penghuni, kepada penjaga neraka untuk berdoa kepada Rabb, kepada Allah. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa mereka sudah betul-betul putus asa, sudah memandang dirinya tidak berhak, tidak pantas untuk berdoa supaya dikeluarkan dari neraka. Karena itu dia minta kepada para penjaga neraka. Ketika berkata, udu'u Rabbakum, mereka katakan Rabb kalian, bukan Rabb kami. Mereka tidak berkata Rabb kami, tapi Rabb kalian. Karena dosa-dosa mereka di dunia yang sangat banyak, sehingga mereka dimasukkan ke dalam neraka, menyebabkan mereka merasa diri mereka tidak pantas untuk berkata Rabbana. Iya. Karena itu dia katakan Rabbakum, yukhaffif anna, untuk meringankan, bukan minta untuk diangkat siksaan. Ya, sebab tidak mungkin mereka mendapatkan pengangkatan siksaan. Kapan sudah kekal dalam neraka, sudah menjadi penghuni neraka, maka dia akan kekal dalamnya. Tak mungkin diringankan. Karena itu permintaannya diringankan. Apa yang diringankan? yauman minal adab. Bukan diringankan seluruh siksaan. Satu hari saja dari siksaan yang mereka minta. Satu hari harapannya. Ya. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya siksaan ya, dalam neraka tersebut. Ya, dan tentunya ayat-ayat yang menjelaskan hal ini sangat banyak sekali. Dan insyaAllah ta'ala akan berlalu di surah-surah yang lainnya penjelasan tentang hal ini. Nah, setelah menyebutkan tentang kengerian siksaan neraka jahannam, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat setelahnya menyebutkan tentang balasan untuk orang-orang yang bertakwa. Balasan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan ini semuanya mengisyaratkan kepada kita bahwa agama itu dibangun di atas al-khauf dan raja. Dibangun di atas khauf dan raja. Ada rasa takut. Ya, takut kepada neraka jahannam. Takut dimasukkan, disiksa dalam neraka karena dosanya. Namun dia juga berharap. Kalau dia beramal di amalan yang salih, beramal di amalan yang baik, dia berharap mendapatkan surga Allah. Kalau dia bertakwa, berharap untuk mendapatkan surga. Ya. Dan seorang manusia hidup, seorang muslim hidup di antara dua hal ini. Dia punya rasa kecintaan kepada Allah dalam dadanya, dan dia punya rasa takut, punya juga rasa harapan. Dan dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas dua hal ini. Dan ini telah kita sebutkan kaidah ini dalam tafsiran surah Al-Fatihah. Ya, dan sekarang kita lihat bagaimana penerapannya dalam Al-Quran. Ya. Dalam Al-Quranul Karim disebutkan, kalau disebutkan adab, disebutkan juga nikmat. Ya. Disebutkan Allah syadidul iqab, disebutkan juga Al-Ghafurur Rahim. Ya. Disebut bahwa Allah maha keras siksanya, disebut juga Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ini semuanya untuk menyimbangkan kehidupan hamba supaya berada di atas dua hal ini. Berputar di atas rasa takut dan di atas rasa harapan. Kapan dia sewenang-wenang dalam kehidupannya, hendaknya rasa takutnya dibuat lebih mendominasi. Supaya dia terhardik untuk tidak mendekati apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Ya. Kapan rasa takutnya lebih mendominasi, maka dia buka untuk dirinya pintu harapan. Agar supaya kehidupannya menjadi seimbang. Ya. Dan inilah seorang mukmin yang baik, berada di atas dua hal ini. Nah, wallahu ta'ala alam. Dan insyaAllah ta'ala kelanjutan ayat-ayatnya kita akan terangkan di pertemuan yang akan datang. Untuk pertanyaan-pertanyaan insyaAllah kita jawab setelah salat isya. Subhanakallahumma bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala al-mabawth wa rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsan ila yaumil din ma ba'd. Walaupun melanggar kewajiban dengan mencukur jenggot, juga mengulurkan pakaian di bawah mata kaki dengan dalih demi memperbaiki keretakan rumah tangga. Catatan jenggot dihindari sebab sangat dipermasalahkan oleh istri. Dan permintaan keluarga saya dan keluarga istri juga menginginkan cukur jenggot dan isbal. Ya, harusnya memperbaiki keretakan rumah tangga bukan dengan cara seperti itu. Bukan dengan cara memperjelek hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tidak akan membawa kebaikan. Iya. Seorang hamba kalau dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia jalankan perintah, dia jaga dirinya di atas ketaatan, Allah akan bukakan untuknya jalan keluar. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Karena siapa yang bertakwa kepada Allah, dibukakan untuknya jalan keluar dan akan diberi rezeki dari arah yang tak disangkanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man taraka syai'an lillahi abdalahu Allahu khairan minhu." Siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dia yang lebih baik darinya. Iya. Maka harusnya seorang bertakwa kepada Allah menjaga dirinya di atas ketaatan. Nah. Dan jangan pernah berhayal atau pernah berpikir bahwa berkara maksiat bisa memperbaiki keadaan seseorang. Ya, kalaupun memperbaiki mungkin pada saat itu, mungkin di hari berikutnya dampak jelek dari maksiatnya akan nampak dan dia akan rasakan akibatnya lebih besar. Di lingkungan kami, apabila orang meninggal diumumkan di masjid, bagaimana dengan hal tersebut? Kalau tanya tentang hukumnya, ya hukumnya hal tersebut tidak ada tuntunan dan syariatkannya, syariatnya diumumkan di masjid. Nah, iya, hanya sekedar diberitahu, diumumkan kepada orang-orang bahwa dia meninggal, terlisan-terlisan disampaikan atau dengan cara yang tidak ada pelanggaran syariat, ya itu diperbolehkan. Tapi kalau tanya bagaimana dengan hal tersebut, ya, apa yang harus dia lakukan? Ya, sepanjang itu dilakukan oleh sebagian orang dan bukan antum yang melakukannya, tidak usah diurusi. Ya. Kalau bisa memberi nasihat, nasihati. Tapi hal-hal yang seperti ini kadang, ya, seorang kalau terlalu banyak mempermasalahkan, kadang akan membuatnya jatuh dalam masalah-masalah yang tidak bagus akhirnya. Berapa lama manusia disiksa di alam kubur? Kenapa yang ditanyakan? Apa masalahnya? Kenapa ditanya? Apa faedahnya diketahui berapa lama? Ya. Kapan di alam kubur sampai dibangkitkan ke hari kiamat? Hari kebangkitan, tidak ada yang mengetahuinya. Kapan hari kebangkitan? Apa hukum serumah dengan orang kafir? Tapi saya dan orang kafir berbeda kamar. Yang tidak ada masalah ya, kalau hanya sebatas tempat tinggal dan tidak terpengaruh dengan kebiasaannya yang jelek ataupun kekufurannya, maka itu insya Allah tidak apa-apa. Dengan catatan kalau dia mencari ya, tetangga yang baik-baik, semuanya yang muslim, itu lebih afdal tentunya dan lebih baik. Ya. Apa yang dimaksud dengan sholat taubat khusus? Apa ada bacaan doa tertentu? Salat taubat ada tuntunannya dalam hadis yang sahih dari hadis Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Salat dua rakaat dan tidak ada doa khusus. Plus dia niatkan dengannya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, antara cukup. Dalam hadis Rasulullah, setiap manusia ada garin, bukan garin ya, qarin pakai qaf. Pakai ki. Qarin dari golongan jin dan qarin dari golongan malaikat. Apakah kalau manusia meninggal, qarin dari golongan jin itu gentayangan? Karena biasa orang cerita ada setannya si fulan dan si fulan yang gentayangan. Ini apa? Sangkaan yang terlalu baik, ya. Itu berbaik sangka. Harusnya perkara-perkara yang terjadi di tengah manusia, sekarang dikabarkan ada orang meninggal, kembali lagi rohnya. Si anu pergi sudah bunuh diri, minum baygon, dia ketuk-ketuk penjual baygonnya. Ya. Itu semua dari kerjanya jin. Ya. Semua itu dari pekerjaan jin. Kalau memang terjadi, itu dari pekerjaan jin. Orang sudah meninggal, sudah meninggal, enggak ada lagi yang. Ya. Ada masalah korinnya, setelah dia meninggal, kemana korinnya? Kita tidak tahu kemana korinnya, Allah alam. Ya. Untuk apa mengurusi korinnya juga kita tidak lihat. Ya. Sekarang saya setiap orang punya korin. Tidak ada yang dilihat di sini korinnya, apa yang dia bikin. Ya kan? Nah. Saya pernah membaca hadis bahwa jarak antara terbitnya matahari dari barat dan hari kiamat adalah 150 tahun. Bagaimana derajat hadis tersebut? Allah alam, saya tidak tahu. Saya juga dengar hadisnya. Coba kalau penanya tahu dari mana sumbernya, itu mungkin bisa dibantu di apa namanya dilacak di mana asal usulnya. Apa hukum yang meminjam uang kredit di bank dengan pembayaran gaji seorang PNS dipotong? Ini pertanyaan tidak jelas. Diperjelas bagaimana rincian potongannya, apa sebab dipotong, siapa yang bertanggung jawab dalam dipotongnya dan seterusnya. Itu ada hal-hal yang butuh diketahui. apa hukum menjual parfum pada seorang perempuan? Ya, jawabannya parfum itu adalah suatu hal yang halal, boleh dijual. Ya, jual kepada siapapun, laki-laki maupun kepada perempuan. Ya, dan tidak ada yang tahu apa yang digunakan. Untuk apa seorang itu membeli parfum? Jika digunakan untuk suaminya, atau untuk di rumah, atau untuk tabarruj. Tapi kalau memang dia ketahui perempuan itu dia pakai untuk tabarruj, dia pakai untuk hal yang tidak baik, jangan dia jual untuknya, kalau memang dia tahu. Ya, tapi kalau dia tidak tahu, asalnya dia adalah halal untuk dijual. Dalam banyak buku sirah Nabi, seperti sirah Ibn Hisham, orang kafir Quraisy banyak bersumpah dengan berkata demi Allah. Bagaimana penjelasannya? Ya, apa kalau bersumpah dengan nama Allah? Ya. Orang-orang kafir Quraisy tadinya berada di atas agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Hal-hal yang bentuk sumpah seperti ini masih ada di lisan mereka. Demi Allah, wallahi, tallahi. Ya. Itu ada di lisan mereka. Jadi kalau mereka menggunakannya dalam sumpah, itu bukan hal yang dianggap aneh. Nah, dan bahkan dalam Al-Quran disebutkan, bukan sumpah orang kafir. Saya tadi menghadirkan ayat, "Tallahi in kana yurdin." Itu ucapannya seorang mukmin yang sudah masuk surga. Apa makna dan maksud yang diinginkan dari kata hendaknya pada firman Allah? Ya, kalimat hendaknya ini asalnya menunjukkan makna perintah, ya, tapi dilihat konteksnya apa, penggunaannya dalam bahasa Arabnya apa. Ya, sebab mengambil pendalilan itu bukan dari bahasa Indonesianya, tapi dari kata bahasa Arabnya. Ya, asalnya perintah, kalau perintah asalnya bermakna haram. Tapi dilihat ya konteks ayatnya bagaimana, bagaimana penyebutannya dan seterusnya. Apa benar ada sebagian ulama yang berpendapat bolehnya melakukan oral seks dengan dalil datangilah istri-istri kalian dari arah manapun yang engkau senangi kecuali dari duburnya? Saya sebenarnya enggak suka ya menjawab pertanyaan ini di sini. Cuman saya pernah kita muat fatwa penjelasan di majalah Nasihat tentang hukum ini. Dan di murojaah di sana fatwa-fatwa para ulama yang mengharamkannya, yang tidak memperbolehkannya. Syekh Al-Albani, Syekh Bin Baz, Syekh Ubaid Al-Jabiri dan Syekh Ahmad Al-Najmi. Semuanya tidak memperbolehkan. Dan pada ayat yang disebut tidak ada pendalilan. Tidak ada pendalilan. Apa hukum khitan? Khitan bagi anak perempuan. Silam pendapat di kalangan para ulama. Iya. Ada mengatakannya sunnah bagi perempuan. Dari mengatakan wajib sama dengan laki-laki. Ya, dan saya sendiri yang saya pegang wajib khitan itu bagi laki-laki dan perempuan. Sebagaimana yang dikuatkan oleh Ibnu Qayyim. Sebab dasarnya laki-laki dan perempuan sama. Ya. Adapun hadits al-khitan wajibun lirrijal makramatul linnisa, itu hadisnya lemah. Khitan wajib bagi laki-laki, kemudian bagi perempuan itu ada kelemahan pada hadits tersebut. Ya. Kemudian untuk perempuan, khitan artinya mencabut bagian dari bagian yang dimaklumi yang dicabut pada perempuan, tapi bukan artinya dipotong seluruhnya, hanya diambil walaupun sedikit saja itu sudah cukup, sebab kalau memotong seluruhnya itu bisa menghilangkan syahwatnya. Ya. Apakah mutlak 3 kali dalam bacaan sujud dan ruku? Tidak mutlak 3 kali, boleh 1 kali, ya, boleh 3 kali. Dan boleh lebih dari 3 kali. Yang penting jangan lebih 10 kali. Sebab kebanyakan yang dinukil dari salaf adalah 10 kali. Atau 7 sampai 10 kali. Saya pernah mendengar orang tua mengkafirkan anaknya. Lantaran anaknya hanya sholat 1 tahun 2 kali. Yaitu pada sholat id saja. Apakah dibenarkan perkataan orang tua? Iya, dibenarkan ya. Dibenarkan. Jadi orang yang meninggalkan sholat karena malas, yang kuat di kalangan para ulama, dia adalah kafir, keluar dari Islam. Para ulama yang kafirkannya, juga dalam mengkafirkannya ada 2 sudut pandang. Yang pertama, ada mengatakan satu sholat saja yang ditinggalkan, dia kafir. Walaupun satu sholat. Ini kebanyakan fatwa para ulama kita di masa ini. Ya. Syekh bin Baz, Syekh Shalal Fauzan, dan lainnya. Walaupun satu kali sholat, dia tinggalkan kafir. Oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau melihat meninggalkan sholat, dianggap kafir kalau dia banyak meninggalkannya. Banyak meninggalkannya. Nah, dan ini cuma dua kali dalam setahun. Dibangun di atas dua sudut pandang itu, semuanya dianggap kafir. Nah, cuma di sini harusnya seorang ayah, ya, tatkala melihat anaknya seperti itu, dia harusnya membenahi dirinya, ya, kemudian berusaha untuk anaknya bisa diperbaiki dengan cara yang baik. Seorang imam lupa pada sholatnya, dan di akhir sholat, seimam tidak sujud sahwi. Apa yang harus dilakukan oleh makmum? Apakah sujud sahwi sendiri-sendiri? Syahkah sholat orang yang lupa tanpa sujud sahwi? Ya, kalau imamnya tidak sujud sahwi, maka makmum tidak sujud sahwi. Makmum tidak sujud sahwi. Ya, sebab itu tanggung jawabnya imam. Kalau dia lupa, maka dia sujud sahwi dan makmum ikut di belakangnya. Tapi kalau makmumnya sendiri yang lupa, maka dia sujud untuk lupanya dia sendiri. Untuk lupanya dia sendiri. Ya. Adapun imam yang tidak sujud sahwi ini, salatnya tetap syah. Salatnya tetap syah. Kalau dia tidak sujud sahwi karena jahil, maka dia dapat udur. Tapi kalau dia tidak sujud sahwi karena lupa juga, misalnya ada yang harusnya sujud sahwi, tapi begitu dia selesai salat dia lupa bahwa dia ada kewajiban sujud sahwi, maka seperti ini gugur atasnya, dia lupa. Tapi kalau dia sengaja tidak sujud sahwi padahal dia tahu hukumnya, maka dia berdosa. Sujud sahwi hukumnya adalah wajib. Kalau memberikan penjelasan tentang tuduhan kepada salafi yang menafikan fatwa Syekh bin Baz tentang bolehnya organisasi akan disyariatkan jika dianggap banyak manfaatnya terhadap umat, dan tuduhan taklid kepada Syekh Mukbil tentang tidak bolehnya organisasi, katanya perbedaan ini hanya furu'iyah yang tidak perlu dipermasalahkan. Banyak masalah umat yang lebih urgen daripada hanya mempermasalahkan hal ini. Tolong penjelasannya juga tentang taklid salafi kepada syekh-syekh tertentu. Ya enggak pernah ya ada salafi taklid. Namanya salafi itu enggak diajar untuk taklid. Ya. Dakwah salafi adalah dakwah untuk menyuruh manusia mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Sesuai dengan jalan para ulama salaf. Mereka menghormati para ulama, tapi bukan artinya bertaklid kepada mereka. Itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua, ya, tidak benar di sini penukilan bahwa Syekh bin Baz membolehkan organisasi, ya, dalam artian membuat jamaah-jamaah, membuat partai-partai untuk kelompok-kelompok sehingga mengotak-ngotak kaum muslimin. Itu tidak diperbolehkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Fatwa beliau jelas, wadih dalam hal ini. Ya. Demikian pula Syekh Mukbil, beliau tidak memperbolehkan. Beliau tidak memperbolehkan. Maka yang menukil bahwa Syekh memperbolehkan, bawakan fatwanya Syekh. Mana fatwanya memperbolehkan? Nah. Ya. Adapun kalau ahlul bidah menukil, mempelintir kata dari sana ke sini, itu sering ya. Kalau mempelintir itu sering. Ya, beberapa waktu lalu saya dapat keputusan Wahda Islamiyah boleh ikut pemilu, ya, mengambil dari fatwa lajnah da'imah, dari siapa lagi itu saya lupa, cuman yang di fatwa lajnah da'imah ya, kebetulan saya cocokkan dengan rujukan yang ada di rumah, ya, sudah ada kesalahan menerjemah dan tidak paham lagi si fatwanya, ya, itu dipakai untuk mengatakan bahwa lajnah da'imah membolehkan ikut pemilu. Nah, ya, perhatikannya bagaimana ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu, kalau yang diinginkan apa saja bisa dia pelintir, diarahkan maknanya ke sana. Ya. Ini tidak mengherankan bagi orang-orang yang tidak berada di atas jalan yang lurus. Berapa lama waktu iddah yang harus dijalani bagi seorang perempuan yang diceraikan oleh suaminya? Lamanya 3 quru. Tiga quru itu adalah 3 kali haid. Bagaimana hukumnya bagi perempuan yang belum habis masa iddahnya, kemudian menikah lagi atas persetujuan kedua orang tuanya masing-masing dan mendapat respon dari pengadilan agama? Jawabannya, nikahnya tidak syah. Ya, nikahnya tidak syah. Ya. Tidak syah sebab belum lepas iddahnya. Allah berfirman, "Wala ta'zimu uqadatan nikahi hatta yablugha al-kitabu ajala." Dan jangan kalian berazam untuk mengakad nikah sampai ketentuan sampai ke penghabisannya, ke ajalnya. Maksudnya sampai iddahnya selesai. Tenas dalam ayat. Ya. Bagi perempuan yang ditalak, iddahnya sampai 3 kali haid. Kalau dia belum hamil. Kalau dia hamil, maka iddahnya sampai melahirkan. Iddahnya sampai melahirkan. Itu iddah. Kapan di luar hal ini dinikahkan, maka nikahnya tidak syah. Kalau dia mengetahui hukum ini, kemudian tetap melakukan pernikahan, maka itu namanya zina. Tidak dibangun di atas akad syar'i. Maka sekarang kalau misalnya pernikahan telah terjadi, seperti yang disebutkan oleh penanya, pernikahan telah terjadi, maka dipisahkan. Sampai selesai iddahnya, kemudian ditambah istibra 1 kali. Sampai selesai masa iddahnya, kalau memang masa iddahnya sisa 1 bulan misalnya, maka diselesaikan dengan istibra 1 kali haid. Kalau sisa 1 bulan. Jelas? Kalau dia sudah baru jalani 1 bulan, maka dia tambah 2 bulan. Itu masa iddah. Baru setelah itu boleh nikah. Dinikahkan kembali dengan akad baru, dengan mahar baru, dengan saksi. Iya. Apakah surga dan neraka sudah ada penghuninya sekarang? Tolong dijelaskan serta dalilnya. Saya sudah sebutkan ya sebagian adillah tadi. Nabi melihat Amr bin Wa'i mengeret ininya di dalam neraka. Cuman di dalam masalah ini saya agak ini sedikit samar dalam ingatan saya. Sebagian fatwa masyayikh dan sebagian terangan di buku yang apa saya butuh baca kembali. Apa dalilnya bahwa jin Islam dan jin kafir juga berperang demi keadilan layaknya manusia? Apa dalilnya? Saya nggak tahu untuk apa bertanya seperti ini. Ya. Kan pertempuran jin juga nggak bisa disaksikan. Kalaupun misalnya dia mengambil manfaat dari hal ini, dianggap sebagai masalah ilmiah, maka ini dari masalah ilmiah yang tidak penting untuk diketahui. Ada sebagian masalah yang tidak perlu dipertanyakan. Seperti yang mana lebih afdal antara Nabi dan malaikat. Ini masalah disebut oleh para ulama dari fudulul ilm. Ya, dari hal yang apa namanya dianggap berlebihan. Ya walaupun ada jawabannya, tapi saya tidak ingin membuka bagi antum pintu-pintu yang seperti ini. Sekarang bagi orang yang baru belajar, dia pelajari hal-hal yang dasar, tekun yang dasar. Dan terlalu banyak masuk dalam hal-hal yang seperti ini. Ya. Masih banyak perkara yang bisa dipelajari. Bagaimana cara memperoleh kekhusyukan dalam sholat? Padahal seringkali diusahakan, namun bayang-bayang tetap muncul. Ya khusyuk di dalam sholat itu memang butuh upaya dan butuh usaha. Ya. Dan tidak semua orang bisa apa namanya seluruh sholatnya dari awal sampai akhir dia khusyuk. Ya. Tidak seluruhnya bisa seperti itu. Dalam artian seluruh sholatnya dia teringat itu saja. Toh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah sholat. Setelah sholat tiba-tiba beliau langsung berdiri kemudian membagikan sebagian apa yang harus dibagi kepada apa namanya yang berhak. Itu sementara sholat beliau ingat. Ya. Nah, maka tidak semuanya, semua dalam hal yang ini apa namanya yang kita lakukan bisa hilang begitu saja dari benak. Itu sudah ada pada tabiat manusia. Tapi yang menjadi masalah, seorang kadang dalam sholatnya dia mengikuti apa yang ada di benaknya. Setiap kali muncul di benaknya sesuatu diikuti bersama hayalan-hayalan tersebut sampai hilang sholatnya atau hilang mana khusyuknya. Maka ini kapan dia muncul di benaknya sesuatu dia palingkan kembali kepada khusyuk bacaannya, kembali memperhatikan dan seterusnya. Nah, kemudian berusaha menempuh kiat-kiat yang mendatangkan dia khusyuk. Ya, di antara kiat-kiat membuat seorang itu khusyuk, dia memperhatikan makna bacaan. Perhatikan makna bacaan. Yang kedua, dia menyadari bahwa dirinya ini sedang menghadap kepada Allah. Ya. Dia harus tahu bahwa Allah menyaksikannya. Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Kemudian yang ketiga, lakukan seperti apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta lis-salati fa shalli salata muwaddi." Maka salatlah kamu seperti salat orang yang sholat perpisahan. Ya, kalau sholat perpisahan bagaimana? Anggap ini adalah sholat akhir kali kita sholat, tidak lagi sholat setelahnya. Kira-kira apa yang kita lakukan? Kalau kita hanya diberi kesempatan satu kali sholat saja, jangan pergunakan sebaik mungkin. Mudah-mudahan sholat satu ini bisa menghapuskan seluruh dosanya, memasukkan dia ke dalam surga, kan begitu? Jadi ini akan membawa dia untuk khusyuk. Demikian pula bacaan-bacaan dalam sholat, ada beraneka ragam bacaan. Boleh dia selain-selain dia ganti, supaya hidup makna sholatnya, dia konsentrasi di sholat. Ini juga diantara hal yang menyebabkan seorang itu bisa khusyuk. Apa hukum membaca Al-Quran bersama dengan kaset murattal dengan nada yang sama, dengan tujuan untuk belajar melagu? Ya, kalau belajar melagu, tidak ada gunanya melagu ya. Yang dipentingkan adalah tajwidnya benar. Ya, tajwidnya benar. Sekarang kalau di istilah Indonesia lagunya baik, tapi tajwidnya tidak benar. Ya. Itu sama saja, nol artinya. Ya. Yang harusnya seorang itu, kalau dia ingin mengikuti, dia ikuti untuk mempelajari tajwidnya. Mempelajari tajwidnya. Itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua, kadang ada seorang mengikuti nada orang yang membaca. Akhirnya ketika dia membaca, dia hanya pikirannya bagaimana mengikuti nada orang yang membaca saja. Dan ini tidak benar. Yang diinginkan dengan bacaan dia khusyuk, mengerti, tadabbur akan makna-maknanya. Iya. Tadabbur akan maknanya. Nah. Apa hukumnya memasang gambar-gambar motor tidak bernyawa ya di dalam kamar dan lain-lain sebagainya? Tidak apa-apa ya kalau tidak bernyawa. Gambar motor, gambar mobil. Ya. Tidak apa-apa insya Allah. Sepanjang apa yang dia pasang itu bukan dalam taraf berlebihan dan buang-buang harta ya. Orang tua saya melarang untuk mengikuti taklimnya salafi. Tapi saya ingin sekali ikut. Apa yang harus saya lakukan? Ya, yang harus dilakukan terangkan kepada orang tua ya, bahwa ya, apa ta'lim itu adalah yang dipelajari Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada yang disembunyikan. Ya. Dan katakan saya bukan diajari macam-macam di sana. Tidak diajari saya menjadi teroris. Ya. Kita hanya diajari Al-Quran dan Sunnah. Dan apa yang kita sampaikan di sini itu pula yang kita yakini. Tidak ada yang apa namanya perbedaan antara zahir dan batin. Ya. Nah, kemudian di sini bukan kelompok, bukan jamaah. Dalam artian siapa yang masuk ke sini itu ada kartu anggotanya atau dibaiat, ya, atau dipungut upeti. Ya, nggak ada yang seperti itu. Kita hanya sekedar duduk di sini untuk mempelajari kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja. Ya. Kalau sisi ketidaksenangan orang tua karena dipelajari Al-Quran dan sunnah, dari anaknya pulang. Ya, bapak salah ini pak, harus diperbaiki. Bapak salah ini diperbaiki. Ya, ini yang kadang seperti ini orang tua menjadi gerah karena. Ya maksudnya, ya namanya orang tua, kamu baru kemarin sore, kemarin juga baru dilahirkan, sekarang mau ajari saya. Kan begitu pikirannya orang tua kadang-kadang. Ya, karena itu harus pelan-pelan menyampaikan kepada orang tua dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang baik. Kalau misalnya tetap bersikeras, bersikukuh orang tua ingin melarang, ya dia taklim. Tidak perlu memberitahu orang tua juga, tidak apa-apa. Ya. Nah, sebab perintah orang tua melarang itu maksiat. Tidak boleh taat kepada siapapun dalam maksiat. Apa sebaiknya yang kita lakukan jika kita mendapatkan suatu produk di dalamnya samar? Apakah mengandung alkohol atau tidak? Seperti parfum ketiak atau hembody. Ya, kalau dia samar antara halal dan haram, ya, ahsannya seorang meninggalkannya untuk menjaga syubhat. Nah, al-halal bayyinun, al-haram bayyinun, wa bainahuma umurun mushtabihat. Nah, halal itu jelas, haram itu jelas, antara keduanya adalah perkara yang mushtabihat. Tidak begitu jelas. Faman ittaqa syubhati faqad istabra li dinihi wa 'irdi. Siapa yang meninggalkan hal-hal syubhat, maka dia telah menjaga kehormatan dan agamanya. Iya. Sebab dia dihadapkan antara dua hal yang dia tidak tahu halal atau haram. Bagaimana dengan sholat duha? Apakah dikerjakan setiap hari atau kadang-kadang? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat hanya disebutkan melakukan sekali saja dalam hidupnya. Itu dalam bentuk fi'il, perbuatan beliau. Tapi dari qaul, dari ucapan beliau, beliau menganjurkan sholat duha dengan banyak anjuran dan diterangkan kaifiatnya, bahkan disebut beberapa rakaat. Menunjukkan adanya penganjuran. Karena itu, Allah alam ini bab ijtihad. Siapa yang ingin melakukannya terus-terus, juga insya Allah tidak apa-apa. Apakah hutang termasuk dalam hukum jual beli? Apakah boleh membayar hutang dalam masjid? Oh ya, saya paham sudah. Maksud pertanyaan pertanya adalah yang untuk kedua. Ya kalau hutang ya masuk dalam hukum jual beli ya, dalam banyak bab dia. Membayar hutang di masjid. Membayar hutang di masjid enggak apa-apa, membayar hutang di masjid. Iya. Kalau memang dia ingin melunasi hutangnya di masjid. Nah. Tapi kalau transaksi barang, ya, itu enggak boleh di masjid. Itu masuk dalam kategori jual beli. Tapi kalau dia punya hutang, dia ngambil barang, dia sekarang berhutang. Dia ketemu di masjid membayar hutangnya, maka ini enggak apa-apa. Ini tidak apa-apa. Sebagaimana ada orang sahabat yang bertikai dalam masjid, ya menagih haknya kepada temannya, maka didengar suaranya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun masuk mensuluh antara keduanya. Ini menagih di masjid, menagih orang yang punya hutang terhadapnya di masjid. Iya. Kebanyakan acara di daerah kita seringkali di makanan dipisahkan. Sebagian dalam satu nampan, kemudian padanya dibakar, dupa, disertai doa-doa oleh seorang guru untuk nenek moyang mereka. Ya, bagaimana hukum makanan dalam acara itu? Ya, makanan yang didupa-dupai, yang didoa-doai, itu tidak boleh dimakan. Yang lainnya, ya, kalau sepanjang acaranya adalah acara asalnya di atas syar'i dan disembelihannya disembelih di atas jalan yang dibenarkan oleh syar'i, boleh dimakan. Tapi yang dibaca-baca tidak boleh dimakan. Mohon penjelasan sejarah munculnya penamaan ahli sunnah wal jamaah salafi, wahabi, sunni dan sejenisnya. Siapa-siapa pencetusnya? Ini jawabannya panjang ya. Ya, jawabannya panjang. Dan saya nasihatkan untuk apa namanya? Mendengarkan beberapa ceramah kita. Dan banyak ustaz-ustaz di sini juga sudah menjelaskan hal itu. Yang jelas di majalah Nasihat ada pembahasan apa namanya? Ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah. Dan di Nasihat volume yang terakhir ini bukan promosi ya, di volume yang terakhir ini tentang Aqidah Taif al-Mansurah, itu salah satu penamaan dari penamaan ahli sunnah wal-jamaah, bisa dilihat di situ insyaallah. Dan apa sejarah dari penamaan-penamaan ini kita bicarakan di banyak tempat, tapi sekarang ini tidak cukup waktu untuk menjelaskannya. Mohon jawaban atas syubhat ini bahwa penamaan-penamaan ini adalah bid'ah, tidak ada pada zaman salafus salih. Siapa yang berkata tidak ada? Sama yang berkata tidak ada. Kita terangkan ya tentang adanya dalam penamaan-penamaan ya dengan dalil-dalilnya. Kita terangkan dalam bentuk tulisan maupun dalam ceramah-ceramah. Dalam kefiat mandi jenabah diterangkan dua kefiat dari dua istri Nabi. Bagaimana cara melaksanakannya? Apakah digabungkan kedua kefiat tersebut sebagaimana pendapat sebagian para ulama, ataukah pelaksanaannya kadang ini kadang itu? Yang benarnya kadang ini kadang itu. Itu yang benarnya. Ya, sebab penukilan dari dua orang istri Nabi itu pendetailan dalam sifat mandi. Ya, kalau digabungkan sekaligus, itu namanya kurang detail dalam menukil. Walaupun memang ada sebagian para ulama yang menggabungkan ya, cara mandi, sehingga mereka uraikan yang mana yang rukun, yang mana yang wajibnya dalam mandi itu. Nah, dan mana yang sunnahnya digabungkan sekaligus. Tapi kalau dijelaskan kefiat dari hadith Aisyah, diterangkan dalam hadith Maimunah, itu tentunya lebih detail. Kalau kita mematikan HP ketika dalam sholat, apakah dengan gerakan tersebut tidak membatalkan sholat? Tidak membatalkan ya, bahkan itu sewajibnya yang dia lakukan. Kalau dia sementara sholat HP-nya bunyi, matikan HP-nya walaupun dia sholat ya, daripada mengganggu orang lain. Kemudian kalau dibiarkan begitu saja, mungkin sekarang bunyi. Yang ngebel, bel lagi. Ya. Ada yang kadang menelpon orang sampai 5 kali baru dimatikan. Ya. Nah, ya kalau misalnya sudah dibel 5 kali, dari awal sholat sampai akhir sholat, semuanya bunyi telepon. Nah, itu bukan sholat lagi namanya. Ya. Dan ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Adalah keadaan yang kadang dilihat di tengah masyarakat. Kadang suaranya suara yang betul-betul tidak mengenakkan di telinga. Ya, suara musik, suara ini. Dan itu mewarnai banyak di waktu sholat. Mereka ketika menyimpan di ini ya, alasannya kalau bergerak di sholat bisa membatalkan sholatnya. Padahal dia sendiri tidak khusyuk sudah sholatnya. Tidak tahu apa yang dia baca. Ya. HP-nya bunyi terus, pikirannya bagaimana caranya dia doakan imam ini cepat selesai sholatnya. Akhirnya gak khusyuk sholatnya. Dan ini dari muskilah di masa ini, dari hal-hal yang menjadi iskan. Ya hendaknya saling menasihati dalam hal ini. Diterangkan ya, bahwa gerakan yang seperti itu tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat, gerakan yang sedikit. Iya. Adapun yang tersebar di tengah masyarakat, kalau sudah 3 kali bergerak, batal sholatnya. Itu adalah kaidah yang tidak ada asalnya. Tidak ada asalnya dalam syariat. Nabi SAW pernah sholat di atas mimbar. Iya. Pernah sholat di atas mimbar. Beliau sholatnya di atas. Begitu mau ruku, begitu mau sujud, beliau turun dari mimbar, kemudian sujud di bawah. Selesai naik lagi di atas mimbar. Ini kalau 2 rakaat saja sudah berapa kali bergerak. Iya. Menunjukkan bahwa gerakan, kalau jumlahnya sedikit, itu tidak membahayakan. Jelas ya? Nabi juga pernah sholat menggendong anak kecil. Setiap kali beliau mau sujud, beliau letakkan dulu, kemudian beliau sujud. Iya. Nah. Apakah diwajibkan mandi junub jika keluar mani bersama kencing tanpa ada syahwat? Tidak wajib ya, tidak wajib. Kalau dia sudah mandi, setelah itu masih ada yang keluar, maka tidak perlu mandi lagi, dicuci saja. Ya. Demikian pula kalau dia dalam keadaan normal, tiba-tiba dia keluar begitu, ada mani yang keluar, apakah karena sakit atau karena suatu dan lain hal, ya. Yang jelas bukan karena syahwat keluarnya, maka tidak wajib mandi. Sebab mandi itu disebut dalam sebuah riwayat dengan hadaf harusnya. Kapan ada tekanan untuk keluar, ada syahwat, nah itu baru wajib mandi. Apa hukumnya membesarkan suara tiap ceramah pada waktu subuh dengan maksud membangunkan dan memperdengarkan tetangga saya? Maksudnya apa memperdengarkan ke tetangga? Ya kalau tetangganya hadir sholat subuh, tidak perlu diperdengarkan ya. Tapi kalau tetangganya tidak hadir, ini saya tidak nasihatkan juga. Saya tidak nasihatkan dengan cara yang seperti itu. Sebab kadang ada orang diperdengarkan tetangga ini masih tidur supaya dia cepat bangun sholat subuh. Ya. Kadang bukannya dia bangun sholat subuh, tambah tidur nanti. Ya, bahkan ada sebagian apa yang membuat aksi-aksi ingin membalas seperti itu. Ingin membalas. Makanya saya tidak nasihatkan ada yang seperti ini. Terhadap siapapun. Kalau ingin dia nasihati, nasihati. Dia berikan buku misalnya, atau diberikan, atau dia nasihati langsung. Ya. Kecuali kalau tetangganya mengizinkan supaya dia setel untuknya suara-suara itu agar supaya dia bangun, tidak apa-apa. Seorang bermimpi bernadar untuk melakukan sesuatu dalam mimpinya, apakah dia wujudkan nadar tersebut? Ini caranya mimpi ya. Ya. Nah, mimpi itu ada yang dari Allah, ada yang dari syaitan, ada yang dari bisikan diri sendiri. Itu 3 jenis mimpi. Dia nggak tahu mimpinya dari mana. Iya, nggak tahu mimpinya dari mana. Apakah dalam sholat jahriyah makmum membaca amin 2 kali? Pertama bersama imam, kedua dia membaca diri. Kedua ketiga dia membaca al-fatihah sendiri. Nah, hanya 1 kali saja. Saya nggak paham ya apa maksudnya. Jelas makmum, kalau dia sebagai makmum, imamnya mengaminkan, dia ikut mengaminkan. Iya. Seorang masuk ke dalam masjid dan menyangka bahwa sholat berjamaah telah selesai. Kemudian dia sholat wajib. Tiba-tiba dilakukan qomat. Jika belum selesai sholatnya, apakah dia membatalkan sholatnya? Jika telah selesai sholatnya, apakah dia sholat lagi? Ya. Kalau sholatnya belum selesai, dilihat. Kalau sholatnya baru 2 rakaat, maka dia salam. Dia niatkan sholatnya itu tadi apa? Sholat sunnah. Dia niatkan sholatnya, sholat sunnah. Kalau sudah lewat 2 rakaat, ya, maka apa? Boleh dia batalkan kemudian dia ikut untuk sholat. Ya. Pertanyaan yang kedua, kalau sholatnya sudah selesai, maka ya dia ikut lagi sholat. Sebab dia hadir di masjid sekarang. Ya. Dan sholatnya yang kedua ini dihitung sholat sunnah. Ya, baik. Ini ada pertanyaan darurat katanya. Saya enggak jawab ya pertanyaan kayak gini di majelis umum. Hal yang sifatnya pribadi, tanyakan pribadi. Apa benar saksi bukan syarat dalam syahnya nikah? Ya saksi syarat ya. So, dikatakan la nikaha illa biwali wa syahidai adilin. tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Jadi syarat. Nah, ini yang terakhir yang kita baca sini, saran dari sebagian ikhwah. Tanya, ana cuma menyarankan kepada ikhwah yang membawa HP untuk menonaktifkan atau mengaktifkan penggetar saja. Soalnya mengganggu suasana taklim dan sholat. Ya benar ini, dan ini sudah berapa kali kita sampaikan. Ya, harusnya kalau punya HP, dia tanggung jawab untuk menonaktifkannya begitu masuk masjid. Ya, kalau tidak mau sibuk seperti itu, ya jangan punya HP. Ya, kalau tidak mau sibuk. Itu resikonya punya HP. Dia punya HP, jangan mengganggu orang lain. Nah, dan sekarang ini di masa sekarang, itu banyak perkara-perkara apa namanya yang bermunculan seputar masalah HP. Sehingga ada buku tersendiri yang ditulis kaitannya dengan etika berbicara lewat telepon. Ya. Nah, ini etika-etika banyak di apa namanya dilalaikan oleh sebagian orang. Nah, lagi menerima telepon, ditelepon satu kali tidak diangkat, telepon lagi dua kali, tiga kali, telepon aja sampai angkat. Itu prinsip sebagian orang. Dan ini tidak ada apa namanya keluar dari etika. Ya, harusnya kalau sudah telepon sekali atau sampai tiga kali lah, ya, tidak diangkat sudah selesai. Ya, selesai untuk batas mengganggu orang kan begitu. Kadang satu kali pun, kalau dia rasakan orang ini kelihatannya kalau satu kali dia tidak angkat, biasanya begitu dibel pasti diangkat. Ini menunjukkan dia sibuk atau dia sedang tidak ada dan seterusnya. Diberikan apa namanya odor-odor yang baik. Ya. Nah, demikian pula diterangkan dari etika ya, menelpon. Kalau menelpon itu tanya dulu. Ya. Begitu kalian ditelpon, maka yang pertama dia jangan langsung salam, langsung berkata assalamualaikum. Tapi dia tanya dulu. Tadi dia katakan iya, misalnya. Kalau orang di seberang sana yang mau mulai salam, nah dia jawab salamnya, maka dia tahu bahwa menelponnya adalah seorang muslim. Ya. Kalau menelpon dia bukan muslim, dia sudah terlanjur kasih salam, assalamualaikum. Bagaimana caranya? Ya. Ini pernah terjadi si apa namanya ada ikhwan yang ikut. Dia kalau menelpon begitu dia, assalamualaikum, assalamualaikum. Tiba-tiba temannya yang kafir yang telpon dia, assalamualaikum juga dia ngomong. Karena itu etikanya. Bukan dia yang memulai memberi salam. Harusnya kan yang menelpon yang duluan memberi salam. Iya. Kemudian yang ketiga, juga di dalam berbicara, kalau misalnya dia ingin bertanya, ini etika ya dalam bertanya. Kenapa apa? Saya lihat banyak ustaz yang diberatkan ya dengan pertanyaan. Terus terang sebagian ustaz tidak suka menjawab ya lewat telepon untuk pertanyaan-pertanyaan. Ya, walaupun menjawab pertanyaan itu dipandang adalah suatu hal yang kita pandang sebagai kewajiban saling bantu-membantu. Cuman sebagian ikhwan tidak punya etika dalam bertanya dan seterusnya. Tidak melihat keadaan orang dalam keadaan apa dia saat ini. Ya. Sekarang apakah dia siap untuk menjawab? Apakah posisinya sekarang sedang siap menghadirkan jawaban? Itu juga harus dijaga pada orangnya menjawab. Ya, kemudian ketika bertanya, dia harus melihat ya, posisi-posisi apa, letak-letak pertanyaannya di mana. Ya, dan seterusnya. Ini di antara hal yang ingin saya isyaratkan bahwa sebenarnya ya untuk berbicara pun megang telepon, megang HP itu ada etika-etika. Ya, dan ini hendaknya dijaga etika pada dirinya sendiri bersama orang lain dan etika di dalam menjaga suasana ibadah. Dan hanya setiap orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua dan memberikan manfaat kepada kita semua untuk apa yang kita dengarkan pada pertemuan malam ini. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.